Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai membaca hadis yang ke-63 tentang hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyerupai lawan jenisnya. Nah, tentang orang-orang yang menyerupai lawan jenisnya, dan hadis ini bersifat umum. Apakah dari gaya, pakaian, sifat atau ucapan? Nah, maka semuanya terlarang. Sebagaimana Allah Ta'ala sudah posisikan seorang laki-laki sebagai pemimpin, maka tidak layak dia menyerupai yang dipimpinnya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, laki-laki itu pemimpin bagi para perempuan. Baik. Dan secara akal pun kemarin sudah kita lihat apa yang dijelaskan oleh beliau. Secara akal sehat pun memang seperti itu, tidak layak. Nah, akhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita masuk kepada hadis berikutnya dan sudah kita baca pada kesempatan yang telah lalu. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithu rabi'u wa sittun, hadis yang ke-64. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa'an. Rawahul Bukhariyu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah Allah Ta'ala menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan untuk penyakit itu obatnya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis ini cukup masyhur, dan pada kajian sebelumnya pada kajian Riyadhus Shalihin. Nah, ya Riyadhus Shalihin kita sudah singgung. Nah, bersama Ustaz Abu Hamzah Yusuf hafizahullah, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, dan di sini pun disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ya, ada prinsip kesehatan nanti. Beliau menyebutkan sebagaimana telah disebutkan oleh Ustaz Hamzah Yusuf pada kesempatan yang telah lalu pada kajian sebelumnya. Tayib, kita lihat. Qala rahimahullah, beliau menjelaskan al-inzalu huna bima'na at-taqdir. Dalam sabda Rasul alaihi salatu wasalam, ma anzala. Anzala, inzal, menurunkan, dalam konteks hadis ini bermakna at-takdir, yaitu menakdirkan. Jadi terjemah secara maknanya, tidaklah Allah menakdirkan adanya penyakit, nah, kecuali Allah takdirkan juga, ya, obatnya. Nah, jadi gitu ya secara makna. Inzal dalam arti Allah takdirkan. Jadi bukan menurunkan kepada Rasulnya, bukan. Ya, bukan artinya menurunkan wahyu kepada Rasul. Nah, ayat yang banyak dan hadis yang banyak, makna inzal menurunkan itu bermakna Allah menurunkan wahyu kan. Nah, tapi dalam konteks hadis ini, nah, bukan artinya menurunkan seperti turunnya wahyu, tidak, tapi Allah takdirkan. Ya, takdir mengenai seseorang gitu. Atau takdir mengenai hewan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian berikutnya beliau menjelaskan fa fi hadzal hadis itsbatul qadha wal qadar wa itsbatul asbab. Dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasalam mengabarkan kepada kita bahwa, ya, dalam hadis ini itsbat al-qadha wal qadar, Allah sudah menetapkan adanya qadha dan qadarnya, ketentuan dan takdir Allah. Ya. Baik. Ketika ada kehendak Allah Ta'ala, ya, maka di situ ada kehendak Allah Ta'ala berikutnya, ya, qadha wal qadar. Nah, wa itsbatul asbab, dan dalam hadis ini juga kita bisa ambil faidah bahwa, ya, Allah telah menetapkan dalam penyakit, ya, ada sebab yang bisa mengobatinya. Nah, jadi bukan sembuh dengan sendirinya, tapi, ya, Allah berikan kesembuhan diantaranya melewati sebab. Ya, obatkah itu yang diminum atau yang semisalnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya beliau menjelaskan wa qad taqaddama anna hadzal aslal azima tsabitun bil kitabi was sunnah. Dan sudah lewati atau sudah kita lewati pembahasan yang agung ini sebagai pokok, ya. Hal ini telah ditetapkan dalam Alkitab dan Sunnah. Wa yu'ayyiduhul aqlu wal fitratu. Diperkuat lagi secara akal dan secara fitrahnya manusia. Ya, secara akal dan manusiawi memang seperti ini. Allah telah menentukan adanya penyakit, Allah turunkan, Allah takdirkan penyakit, ada obatnya pasti. Ya. Secara akal dan fitrah seperti itu. Fal manafi'u ad-diniyatu wad-dunyawiyatu wal mudaru kulluha biqada'illah wa taqdirihi. Maka kesimpulannya, apapun yang bermanfaat baik dalam agama atau dalam dunia, nah, apakah perkaranya ya bermanfaat atau bermudarat, kulluha biqada'illah wa taqdirih, semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan takdirnya. Qad ahata biha ilman. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui itu semuanya. Wajara biha qalamuh, dan sudah tercatat oleh kolamnya. Ya. Dicatat oleh al-qalam. Panufidat biha masyiatuhu. Ya. Dan semua itu Allah realisasikan apa yang telah dicatat oleh al-qalam, ya, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala dan tidak meleset. Oleh karena itu beliau melanjutkan, wa yassara al-ibadah li fi'lil asbabil lati tuwassiluhum ilal manafi'i wal madar. Oleh karena itu, ya, Allah mudahkan untuk hamba-hambanya dalam melakukan sebab-sebab, apakah bisa sampai kepada manfaat atau bahkan kepada mudharat. Telah tercatat semuanya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ini sudah lewat pembahasannya, ya. Nah, seluruhnya Allah mudahkan atas apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Min masalihid dini wad dunya. Ini mencakup kebaikan agama atau kebaikan dunia. Wa madharihima, atau kejelekan keduanya. Ya. Sudah Allah tentukan. Wassa'idu man yassarahullah li'aisyaril umur. Maka orang yang bahagia adalah orang yang Allah mudahkan dengan semudah-mudahnya dalam urusan-urusannya. Wa aqrabuha ila ridwanillah wa aslahaha li dinihi wa dunyahu. Dan orang yang bahagia itu yang Allah dekatkan dengan keriduan-keriduannya, dan Allah perbaiki urusan agama dan dunianya. Ya. Setiap dia punya penyakit, ya, obatnya mudah. Tidak lama sakitnya. Ya kan? Nah. Ini orang yang bahagia. Ya. Taib. Wasyaqiyu man inakasa 'alaihil amru. Sedangkan orang yang celaka adalah kebalikan dari itu. Nah, Allah susahkan dunia dan akhiratnya. Nah, Allah dekatkannya kepada neraka. Nah, dan Allah tidak menggampangkan urusan-urusannya. Ya. Ini orang yang paling rugi, ya. Tapi ini sebelum masuk dalam pembahasan hadis yang akan kita bahas. Nah, karena beliau menyinggung terlebih dahulu tentang anzala, ya, tentang menakdirkan. Ya. Ketika Allah Ta'ala sudah menakdirkan adanya penyakit, maka Allah takdirkan adanya obat. Nah, orang-orang yang, ya, bahagia, ya, adalah orang-orang yang, ya, dibuat kebaikan oleh Allah Ta'ala atas segala takdirnya. apakah baiknya atau jeleknya. Ya, ketika mendapatkan sakit dan belum menemukan obatnya, ya, Allah dekatkan kepada keridhaan darinya. Itu orang yang bahagia. Ya, walaupun punya penyakit, obatnya susah, ya, tapi dia ridho dengan takdir Allah yang menimpa kepada dirinya, maka berarti Allah dekatkan dia kepada keridhaannya. Nah, taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa umumu hadzal hadis yaqtadi anna jami'al amrad al batinah wal zahirah laha adwiyatun tuqawimuha. Maka keumuman hadis yang sudah kita baca ini menunjukkan bahwa seluruh penyakit, apakah penyakit batin, ya, yang paling parahnya kesyirikan itu menyekutukan Allah Azza wa Jal, nah, atau yang penyakit zahir, nah, segala bentuk penyakit laha adwiyah, pasti ada obatnya, ya, yang bisa melawan penyakit tersebut. Nah, penyakit batin paling parahnya kesyirikan, ada obatnya, ada ketauhidan, ya, mengetahui bagaimana cara mengesakan Rabb-nya. Nah, begitu pun penyakit-penyakit zahir, penyakit badan. Nah, tadfa'u ma lam yanzil atau ma lam yunzil, atau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan sesuatu yang bisa mencegah, ya, penyakit yang Allah ta'ala belum turunkan kepada dia. Watarfa'u ma unzila bil kulliyah, atau, ya, Allah turunkan obatnya, ya, tadi bisa melawan, artinya apa, menghadang penyakit tersebut atau mencegah penyakitnya. Berikutnya, watarfa'u ma unzila bil kulliyah, atau obat yang Allah Ta'ala takdirkan bisa menghilangkan penyakitnya secara total. Auto khafifu, atau diantaranya ada obat yang bisa meringankan. Ya. Jadi secara umum hadis ini bisa dipahami seperti itu. Ya, seluruh penyakit secara batin atau secara zahir itu Allah telah turunkan obatnya. Ya, yang bisa melawan penyakit itu, apakah bisa mencegah, ya, atau mengobati secara total, atau meringankan, ya, Allah sudah takdirkan seperti itu. Wa fi hadza, maka atas dasar ini, at-tardibu fi ta'allumi tibbil abdan, ada dorongan untuk mempelajari kebugaran tubuh, ya, untuk menjaga kesehatan. Ini ada dorongan dari Rasulullah SAW untuk kita senantiasa menjaga kesehatan, ya. Nah, kama yata'allamu, ya, tibbal qulub, sebagaimana kita sering mempelajari apa, kesehatan jiwa, kesehatan akidah. Nah, wa anna min dzalika min jumlatil asbabin nafi'ah, dan itu semuanya tergolong ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa jami'ul usul, wa jami'u usulit tib, wa tafasilihi syarhun li hadzal hadis. Maka segala bentuk pengobatan dan rincian-rincian kedokteran adalah merupakan penjelasan dari hadis ini. Saya punya keturunan nih, orang tua saya gini, kakek saya gitu, wah saya harus cegah. Oh gak usah lah ya. Kamu kan belum tahu punya penyakit itu. Oh enggak, ada sabda Rasul seperti ini. Nah ya, sebut hadis ini ya. Kita dituntut untuk mempelajari sesuatu yang bisa mencegahnya ya, karena Allah sudah takdirkan ada penyakit itu ya, dan bisa saja penyakit itu menurun kepada anaknya, kan gitu ya. Nah maka kita pelajari untuk menjalankan sesuatu yang bisa mencegahnya ya. Dalam hadis ini ada dorongan seperti itu. Qala rahimahullah, li'anna syari'a akhbarona anna jami'al al-adwa'i laha adwiyah. Karena syariat sudah mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwa seluruh penyakit itu ada obatnya. Fayan bagilana annas'a ila ta'allumiha. Maka seyogyanya kita pun berusaha mempelajari ya. Wa ba'da dzalika ilal amal biha. Dan tentunya setelah kita tahu, kita praktekkan. Ya. Kita amalkan. Wa tanfidhiha. Ya. Dan juga kita sosialisasikan atau ya, kita praktekkan. Wa qad kana yadhunnu katsirun minan nas. Kata beliau berikutnya, sungguh dulu banyak orang yang menyangka anna ba'dhal amrad laisa lahu dawa. Zaman dulu ketika ada penyakit, banyak orang yang menyangka, wah yang seperti ini mah gak ada obatnya. Kasulli wa nahwi. Seperti zaman dulu penyakit awal muncul TBC, itu orang bilang kayak gitu, wah susah itu gak ada obatnya, muntahnya aja sampai darah, wah mau gimana obatnya. Muntahnya saja sampai darah, kan itu. Sampai berlembar-lembar gitu darah, wah ngeri pokoknya. Wa indama irtaqa ilmu tibbi, ketika ilmu kedokteran itu terus berkembang, wa wasalan nas ila ma wasalu ilaihi min ilmihi, dan manusia mencapai sebuah titik ya, yang mereka pelajari sampai mengetahui obatnya, arafan nasu misdaqo hadzal hadis. Maka banyak orang yang mengetahui bahwa benarnya sabda Rasul ini. Ya. Nah, banyak orang yang sadar dengan sabda Rasul ini. Ketika sudah terucap dulu oleh dia, wah enggak ada obatnya. Ternyata muncul juga. Ya. Dosisnya sekian, umurnya kalau sekian, dosisnya sekian, kalau berat badannya sekian, dosisnya sekian, kan itu. Nah, banyak orang yang tersadarkan, oh benar berarti sabda Rasul yang itu. Nah, hadis yang kita baca tadi, wa annahu ala umumihi, dan keumuman penyakit seperti ini emang. Ya, taib. Kemarin wabah, wah kayaknya gak ada obatnya sampai bisa seperti itu. Dan alhamdulillah buktinya banyaknya sembuh ya, Allah berikan kesembuhan. Dan tentunya dengan obat ya antaranya. Baik. Qala rahimahullah wal aslu tibbi. tudbirul ghidha, dan prinsip dalam kesehatan itu ya adalah ya, tadbir al-ghidha, nah, adalah mengatur pola makan ya, mengatur apa? Pola makan, mengatur asupan gizi itu. Bi'an la yakula hatta tasduqa asyahwatu. Nah, dalam artian dia tidak memakan seluruh makanan yang dia inginkan. Tidak. Ya, atur pola makan. Ini sudah singgung kemarin ya pada kajian Ustaz Muhammad Yusuf Hafizahullah. Nah, dasar prinsip ilmu kesehatan itu seperti ini, mengatur pola makan. Tidak setiap makanan yang diinginkan dia makan. Ya. Tapi memang kalau setiap lapar makan, tapi tidak semua makanan yang dia inginkan dia makan kan? Tidak. Ya. Wa yanhadimu at-ta'ama as-sabiqa inhidhaman taman. Ya. Dia tidak memakan makanan apa yang diinginkan seperti itu saja sampai ya, dia bisa mencerna makanan yang sudah dimakan terlebih dahulu dengan sempurna. Ya. Wa yataharra al-anfa minal aghdiyah. Begitupun dia harus memilih makanan mana yang lebih bagus untuk dimakan. Wadhalika bihasbi halatil aktor. Hal ini ya disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing, wal askhas, disesuaikan dengan kondisi badan masing-masing, wal ahwal ya, dan kondisi tubuh masing-masing. Ya. Baik. Oleh karena itu kalau kita pergi ke sebuah negeri ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di antaranya maknanya seperti itu. Ya, kalau pergi ke sebuah negeri, maka di negeri tersebut makanannya ini dan itu, maka ikuti saja. Ya. Ikuti saja. Itulah yang menyehatkan di situ. Nah, kecuali memang secara kedokteran, ya, antum bisa bermadarat, ya, ya memang hindari. Tapi kalau badan kita sehat, tidak ada pantangan makanan tersebut, ya makan saja, ya. Karena di setiap negeri itu berbeda-beda kondisi daerahnya, ya. Baik. Kalau di Pulau Jawa misalkan makan daging tiap hari ya, ya sembelit akhirnya ya, susah buang air ya. Tapi kalau di sana ya, di negeri Arab sana, malah mungkin apa, hal yang bagus ya, sesuai dengan kondisinya ya, memilih makanan yang paling bermanfaat. Dan ini tidak bisa ditentukan. Kenapa? Kata beliau di sini sebutkan sesuai dengan kondisi daerahnya, kondisi orangnya, ya, dan situasi dia, nah, masing-masing berbeda. Wala yamtali'u min at-ta'am imtila'an yadurruhu muzawalatuhu. Dia tidak atau dia jangan memenuhi perutnya dengan makanan yang bisa memadaratkan ketika dikonsumsi. Ya. Ketika memang di daerah itu ada makanan A, ya. Wah, saya mau nih sedang di daerah sini. Ya, tahu bermadarat untuk dia, ya jangan. Ya. Wasa'yu fi tahdhimihi. Nah, jangan juga memaksakan makan makanan sehingga tubuhnya memaksa untuk mencerna. Ya. Jangan masakan seperti itu. Tubuhnya tidak bisa mencerna, dia makan. Jangan. Ya. Ada kelainan pencernaan misalkan. Ya, ada di antaranya orang-orang seperti itu. Ya. Wah, makanan ini daerah sini, saya sedang di daerah ini, kondisinya memang seperti ini, makan saja. Oh, jangan. Ya. Nah, karena memang ya, tubuhnya tidak bisa. Bal al-mizan qauluhu ta'ala, tapi ingat ya, ini semua dengan timbangan firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya. Makanlah dan minumlah dan ingat jangan berlebih-lebihan. Ya. Nah. Wa yusta'malu al-himyatu an jami'i al-mu'dhiyat fi miqdariha aw fi dhatiha aw fi waqtiha. Berikutnya diperhatikan ya, menjaga seluruh makanan atau asupan ya, dari sisi ukuran makanannya ya, atau kandungan makanannya dan juga waktu memakannya ya. Jaga tubuh kita dengan bentuk seperti itu. Summa in amkana al-istifrak wa hasala bihil maqsud. Ya. Kalau memang sudah masuk dan harus dikeluarkan ya, maka muntahkan saja. Ya, hasala bihil maqsud. Ya, itu bisa terobati. Min duni mubasyarah al-adwiyah, tanpa harus meminum obat. Fahuwa al-aula wal-anfa. Kalau memang bisa seperti itu lebih utama dan lebih bermanfaat. Ya. Fa inittara ila dawa, kalau memang harus minum obat, ya, istakmalahu bimikdar. Maka dia minum obat tersebut dengan resepnya, dengan aturan minumnya. Wa yandaghi an la yatawalla dhalika illa arifun wa tabibun hadiqun. Dan seyogyanya yang melakukan ini adalah orang yang tahu atau dokter yang memang sudah mahir. Ya. Wa'lam anna tayyibal hawa wa nadhafatil badan wa thiyab wal bu'du 'anil rawa'ih al khabithah khairu 'aunin 'ala sihhati. Kemudian beliau menjelaskan terakhir paragraf ini, ketahuilah bahwa udara yang sehat ya, kebersihan badan, kebersihan pakaian, menjauh dari ya, udara-udara yang kotor ya, ini adalah perkara yang sangat membantu dalam kesehatan ya, perkara yang sangat membantu. Oleh karena itu ya, dalam hadis yang lain dituntut untuk tetap membersihkan sekitar rumah kita atau di dalam rumah kita. Ya, Rasulullah SAW bahkan memerintahkan untuk membersihkan ya, area hidup kita atau lingkungan hidup kita. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Nadhifu afniyatahum. Fa innal yahuda la yunadhifu afniyatahum." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersihkan halaman rumah kalian. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi yang tidak membersihkan halaman rumahnya. Ya. Taib. Nah. Jadi bukan asri kalau halaman rumah itu ya seadanya, dedaunan banyak berjatuhan, oh itu alamiah, oh, enggak, bukan ya. Nah, bukan hal yang dicontohkan dalam syariat, tidak. Rasul memerintahkan untuk menyelisihi orang Yahudi, di antaranya membersihkan halaman rumah, membersihkan sekitar rumah ya. Nah, qala rahimahullah berikutnya, fa innaha taqwal a'dha wal a'sab wal autar. Ah, wa kadzalika ar-riyadhah al-mutawassithah. Begitu juga olahraga yang cukup. Ya. Fa innaha tuqawwa al-a'dha wal a'sab wal autar. Itu akan menyehatkan anggota badan, menyehatkan saraf, menyehatkan ya urat-urat dalam tubuh. Watazil al-fadalat, dan tentunya mengeluarkan ya zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, di antaranya keringat ya. Watahdamu al-aghdiyah as-saqilah, dengan olahraga ya atau dengan udara yang sehat ya, dengan pakaian yang bersih, badan yang bersih, hal tersebut bisa membantu untuk mencerna sesuatu yang ada dalam tubuh kita, mencerna makanan ya. Nah, wa tafasilut tibbi ma'rifatun indal atibba, secara rinci dalam ya masalah ini ya, itu diketahui secara kedokteran. Nah, diketahui oleh mereka para dokter. Lakin hadhil usul, akan tetapi pokok masalah ini allati dzakarnaha, yang sudah kita sebutkan, yahtaju ilaiha kullu ahadin, sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Nah, tapi sebagaimana kita ketahui beliau ya usianya cukup panjang ya. Beliau usianya sekitar disebutkan 67 tahun ya, mau hampir 70 tahun beliau hidup, 67 tahun. Baik. Di antaranya beliau memang seperti ini. Ya. Menjaga kesehatan. Taib, wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam. Terakhir di sini beliau menyebutkan bentuk-bentuk pengobatan yang Rasul alaihi wasallam sebutkan. Ya. Maka selain yang disebutkan di sini atau yang telah disebutkan oleh sabda Rasul yang lain, maka hindari ya bentuk-bentuk pengobatan. Ada pengobatan diusap, penyakitnya dipindah ke hewan. Kok bisa dipindah? Ada enggak dalilnya? Ya. Ya, penyakitnya dipindahkan ke burung, nah gitu. Bisa enggak? Nah. Taib. Rasul alaihissalam sudah menyebutkan di antaranya dalam riwayat Imam Bukhari, asyifa fi thalath. Ya. Kesembuhan itu ada pada tiga bentuk. Ya. Syartatul mahjam au syurbatu asal au kayyatun binar. Ya. Dengan dibekam ya atau meminum madu atau dengan dikai menggunakan besi panas. Nah, seperti para tentara seperti itu kan di antaranya. Nah, terkena peluru dicokel pakai apa? Besi panas di antaranya. Ya. Untuk menghilangkan racun di antaranya kan? Nah, boleh? Boleh. Pakai besi panas. Baik. Wa fi habatis sauda syifaun min kulli da. Habatus sauda adalah obat segala penyakit. Ya. Wal 'udal hindi fihi sab'atu asfiyah. Begitupun 'ud al-hindi, kayu India. Nah, kemarin terkenal kistul hindi di antaranya. Ya, terkenal. Ya. Ada obat di situ. Berikutnya wa yusa'ab. Ya. Minal adharah wa yuladdu min dhati janbin. Cara pengobatan di antaranya dimasukkan lewat hidung. Ya. Atau dimasukkan ke mulut, ya. Berikutnya walhuma min fihi jahannam fa'abriduha bilma. Ya, demam itu termasuk ya hembusan panasnya api neraka. Maka dinginkan menggunakan air, dikompres misalnya. Ya. Taib. Berikutnya Rasul menyebutkan rukhsa fir ruqyah minal ain wa huma ya wa namlah. Rasul memberikan rukhsah untuk meruqyah dari penyakit ain, ya, tersengat binatang berbisa atau ya penyakit ya, cacar. Ya. Berikutnya wa idzas tuksiltum minal aini faghsilu. Sabda Rasul berikutnya dan riwayat Muslim, apabila terkena penyakit ain kemudian diminta untuk mandi, maka obatnya mandi itu, mandilah. Ya. Oh, dari orang yang mengenakan ain tersebut ya, memerintahkannya untuk mandi, maka mandi saja. Ya, karena memang ain itu sebuah penyakit. Ya, yang bisa menimpa. Wa nahaa 'anid dawa' al-khabith. Begitu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, melarang dari obat-obat yang najis. Ya. Wa amara bi khidhabi rijlain liwajhihima. Begitu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk ya apa? Memberikan balur. Ya, apa istilahnya? Bahasa Sunda bukan balur itu. Hah? Apa istilahnya? Balur apa balur? Usap-usap tapi ada apa? Cairannya gitu ya. Balur. Kalau kecantikan dilulur. Nah, kalau pengobatan dibalur. Ini dia. Kalau kecantikan kan lulur ya. Lulurnya itu. Nah, di atasnya seperti itu pengobatan-pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau sekedar diusap penyakitnya dipindah, ya, itu perlu dilihat, ya. Mungkin termasuk kesyirikan atau yang lainnya. Nah, cukup insyaallah. Nah, sudah masuk Isya dan sudah lewat ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.